Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa rabbut tayyibin. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyida walad ibni Adam ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Jami' as-Sahih mimma laisa fi sahihain. Bab yang terakhir kita baca adalah al-luju ilallah fi waqtil fitnah, berlindung kepada Allah di waktu fitnah. Ma'al iman bil qadar, disertai iman kepada takdir. Wa annahu la yusibul abda illa ma quddira lahu, dan tidaklah menimpa seorang hamba kecuali dengan yang telah ditakdirkan untuknya. Kemudian Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah membawakan hadis dari Ibnu Abbas riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai ghulam, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau atau kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Ya, pembahasan kita kemarin sampai sini. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Bagaimana? Apakah Allah perlu kita jaga? Yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga hukum-hukumnya, syariatnya. Iya, menjaga yang halal dan yang haram. Yang halal untuk dihalalkan, yang haram diharamkan, dijauhi. Nah, yang wajib dikerjakan, yang dilarang dijauhi, dan seterusnya. Ini makna daripada menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan balasannya sebagaimana amalan itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sejenis dengan amalannya. Ketika hamba menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagai balasannya Allah menjaga hamba. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hamba dari dua sisi. Yang pertama dari sisi apa? Dunia, maslahat dunianya. Allah akan jaga dunia dia. Iya. Dijaga oleh Allah seperti dijaga dalam badannya, dijaga anaknya, dijaga hartanya, dijaga keluarganya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibat min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Dia memiliki malaikat-malaikat yang ada di hadapannya dan di belakangnya menjaganya min amrillah, karena perintah dari Allah. Iya. Dijaga oleh Allah dari mara bahaya. Ini balasan bagi mereka, orang-orang yang senantiasa menjaga Allah. Orang-orang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Zahiran wa batinan. Zahirnya, batinnya, maka ia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat menyertai dia dan senantiasa menghalau segala mudarat yang akan menimpanya. Demikian. Kedua, Allah menjaga hamba dari sisi agamanya. Allah menjaga hamba tersebut dari sisi agamanya. Allah menjaga imannya. Allah menjaga kehidupan dia dari fitnah syubhat yang menyesatkan, dari fitnah syahwat yang menggelincirkan dia kepada perkara-perkara yang haram. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dia bahkan ketika hendak meninggal. Allah jaga dan Allah wafatkan di atas iman, di atas husnul khatimah. Allah tutup hidupnya dengan husnul khatimah. Iya. Dan di antara penjagaan Allah juga, Allah menjaga hamba di masa tuanya. Di masa tuanya, ketika di masa mudanya, di masa kuat dia, kuat akalnya, kuat jasadnya, kuat pikirannya, dia menjaga. Dengan kekuatan itu syariat Allah, hukum-hukum Allah. Maka ketika dia menginjak masa tua, lemah badannya, lemah pikirannya, Allah jaga. Allah jaga. Maka antum bisa dapatkan orang-orang saleh di masa tua, mereka tidak kembali kepada pikun, ya, seperti orang linglung. Nah, hilang akal. Allah jaga. Oleh karena itu para ulama tidak ada yang pikun. Artinya, ya, akalnya hilang. Karena mereka menjaga syariat Allah di masa kuatnya. Nah, demikian di antara penjagaan Allah kepada hambanya. Kemudian hadis ini juga mengandung beberapa faedah lain, yaitu beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Dan iman kepada takdir adalah salah satu daripada rukun iman. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah berfirman, wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan takdir. Allah sudah mencatat segala apa yang terjadi, ya, di alam semesta ini sebelum diciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Dari mana kita bisa mengambil faedah itu, beriman kepada takdir? Diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, ini Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, menanamkan iman kepada takdir. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, bahwa umat jika mereka berkumpul berupaya untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu, tidak lebih dan tidak kurang. Ini maknanya apa? Takdirlah yang menentukan seberapa banyak dan kuat upaya manusia, tetap hasilnya adalah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Begitu pula Nabi mengatakan, wa inijtama'u, dan seandainya umat itu berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, maka tidak dapat mereka memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Telah kering aqlam, pena, artinya catatan takdir sudah diangkat, tidak ada lagi perubahan takdir. Wajabatis suhuf, dan telah mengering lembaran-lembaran takdir. Demikian. Nah, ini sabda Nabi, ini nasihat yang terakhir ini menanamkan kepada Ibn Abbas beriman kepada takdir. Dan manfaat seseorang beriman kepada takdir, para ulama menyebutkan diantaranya adalah menumbuhkan rasa thiqah billah. Ini manfaat beriman kepada takdir. Akan menumbuhkan rasa thiqah, percaya yang penuh, keyakinan yang penuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Thiqah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika senantiasa ada di benaknya, ada di hadapannya bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan Allah, baik itu yang buruk atau yang baik, dia yakin bahwa itu terjadi karena ketentuan Allah, maka dia selalu menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Keburukan apapun tidak akan menimpa kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Jadi tidak perlu kita terlalu khawatir dengan keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita. Kita yakin kepada Allah bahwa keburukan itu tidak akan menimpa kita kecuali yang telah Allah tetapkan. Ini menumbuhkan rasa thiqah kepada Allah, tawakal yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian. Begitu pula sebaliknya. Kebaikan apapun yang diinginkan oleh hamba, sekuat apapun yang diinginkan oleh hamba untuk meraih kebaikan, tidak lain yang ia akan dapatkan adalah apa yang telah Allah catat. Demikian. Serah, berserah diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikaitkan dengan bab fitnah. Fitnah itu kan sesuatu yang buruk, sesuatu yang buruk yang menimpa seorang hamba, sehingga apa? Butuh adanya tawakal dan thiqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan takdir bahwa fitnah-fitnah yang ada, yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dan merupakan sunnatullah bahwa manusia pasti difitnah, maka tidak lain kita kembali kepada Allah. Kita yakin bahwa tidak akan menimpa kita fitnah apapun kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Sehingga butuh kita berlindung kepada Allah, butuh kita senantiasa bermunajat kepada Allah. Demikian. Oleh karena itu, Syekh Muqbil dengan hadis ini beristinbat mengambil kesimpulan atau mengambil satu faedah hadis, al-luju ilallah fi waqtil fitnah. Berlindung kepada Allah di masa fitnah. Iya. Dengan apa? Hadis ini. Karena Nabi mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala ay yadurruk jika mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, menfitnahmu, mengujimu dengan sesuatu, tidak akan mereka dapat menfitnahmu, memudaratkanmu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Sehingga butuh untuk kita kembali kepada Allah. Nah, fafirru ilallah, kembali kepada Allah ketika kita ditimpa dengan berbagai ujian dan cobaan. Jangan sebaliknya, ketika kita ditimpa dengan musibah, cobaan, justru kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berleha-leha ya, dan merasa aman dari fitnah tersebut, jangan. Di tengah-tengah banyaknya fitnah, cobaan dan musibah, jangan sekali-kali kita merasa aman dari ya fitnah tersebut. Iya, dari cobaan-cobaan tersebut. Nah, karena aman, merasa aman, tenang dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada dosa besar. Dosa besar. Ketika kita menyaksikan fitnah muncul dan menimpa sebagian tempat, sebagian negeri, fitnah apapun, entah itu fitnah yang hubungan dengan syubhat, fitnah yang hubungannya dengan musibah, iya, seperti dewasa ini kita sudah menyaksikan berbagai fitnah, musibah, iya, gempa, tsunami yang sudah meluluh lantahkan iya beberapa desa. Apakah kita akan tenang dan merasa aman dan kita berpikir bahwa itu di tempat lain, tidak di tempat kita, sehingga kita tetap tidur nyenyak, tetap ya merasa aman? Tidak demikian. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah satu penduduk negeri itu merasa aman ketika akan datang hukuman kami di waktu pagi dalam kondisi mereka bersenda gurau? Afa amina an ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah mereka, penduduk negeri itu, merasa aman akan datang hukuman kami di waktu malam dalam kondisi mereka tertidur lelap? Nah, tidak demikian. Kita kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita, atas kelalaian-kelalaian kita. Nah, demikian seharusnya seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Jangan sampai kita merasa aman. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan mendung, Nabi senantiasa panik. Panik dan khawatir itu adalah hukuman yang Allah segerakan. Panik, keluar masuk rumah panik. Khawatir ini akan turun azab. Perhatikan, di masa Nabi. Dan Nabi khawatir. Nah, akan turun azab. Sebagian kita tidak. Sudah digoncang saja masih apa? Masih tenang. Tidak panik, tidak khawatir azab Allah itu turun. Nah, merasa aman. Padahal sudah terjadi di tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa musta'jaltum masta'jaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim." Ketika orang-orang kafir itu melihat ada awan datang ke lembah-lembah mereka, mereka mengatakan, "Oh, itu awan akan menurunkan hujan ke ladang-ladang kami." Tapi Allah mengatakan, "Bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim." Tidak sama sekali. Awan itu adalah apa yang kalian minta untuk disegerakan diturunkan azab, yang padanya ada rih, angin yang kencang. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin itu menghancurkan segala sesuatu. Fa asbahu la yura, sehingga mereka tidak terlihat kecuali puing-puing rumah mereka yang sudah hancur. Demikian azab Allah ketika turun. Tinggal hanya puing-puing rumah yang sudah hancur. Mereka menyangka itu hanya hujan biasa, angin biasa. Ternyata azab Allah datang dalam badan mereka enggak persiapan. Mereka menyangka itu hanya hujan biasa, itu ombak biasa. Naam. Wal'iyadzu billah. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Naam. Sungguh jika kita melihat apa yang dilakukan oleh anak bangsa ini dari berbagai penyimpangan sangatlah banyak. Bukan hanya kuantitasnya saja jumlahnya, tapi jenisnya pun semakin parah. Nah, apakah kita tidak khawatir? Apakah kita tidak takut? Iya. Nah, mungkin sebelumnya di daerah sana, di seberang sana, sangat mungkin Allah timpakan azab itu kepada kita ketika kita tidur lelap, ketika kita bersenda gurau, ketika kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita merasa aman. Mari kita bertobat kepada Allah. Ya, beristighfar kepada Allah atas segala dosa kita, atas segala kekeliruan kita. Jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan. Demikian sehingga dibutuhkan untuk kita al-luju ilallah fi waqtil fitan, di masa fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap suatu fitnah yang tidak menimpa orang zalim saja. Nah, semuanya Allah Subhanahu wa taala ratakan. Kemudian di antara faedah kepada takdir akan menumbuhkan istislam at-tam lillah. Akan menumbuhkan rasa dan sikap berserah diri kepada Allah dengan penyerahan yang sempurna. Iya. Ini di antara buah beriman kepada takdir, selain tawakal, kepercayaan yang penuh terhadap Allah. Yang kedua adalah istislam. Ketika dia tahu bahwa semua yang terjadi itu dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya tinggal kita serahkan kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hidup kita tenang. Orang yang beriman kepada takdir tidak mudah putus asa, tidak mudah frustasi, tidak stres. Ya, gantung diri, minum obat, racun, atau dia menjadi gila, tidak. Orang yang beriman kepada takdir tenang hatinya Ketika dia ditimpa dengan cobaan-cobaan, dia sabar. Dia yakin ini sudah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan. Dia berserah diri, dia menerima. Iya. Demikian. Ketika dia menginginkan sesuatu, ya, ingin meraih sesuatu kebaikan, namun ternyata kebaikan itu tidak bisa ia raih, dia tidak putus asa. Begitu pula sebaliknya, ketika dia diberikan oleh Allah, ditakdirkan menjadi orang yang kaya, menjadikan orang yang berlimpah nikmat, dia tidak sombong. Karena dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian itu ya tidak putus asa. Ketika kita tahu bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan, agar kalian itu tidak putus asa ya dengan sesuatu yang terluputkan dari kalian. Dalam hal dunia, misalkan seorang pedagang ya sudah merencanakan, dagangan saya ini kalau laku semua untungnya sekian miliar. Sudah dihitung pakai hitungan kalkulator. Barang sekian, dijual sekian, laku sekian, untung sekian miliar. Ternyata apa? Ya, pada kenyataannya tidak untung seperti itu, atau bahkan malah rugi. Iya, rugi. Bagaimana orang yang beriman kepada takdir, dia sadar ini dengan kehendak Allah, tidak putus asa. Nah, dia hanya kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran dan digantikan dengan yang lebih baik. Sudah tenang jiwanya. Berbeda dengan orang yang ya tidak beriman kepada takdir. Ketika dia tahu, waduh, sekian miliar melayang. Iya, sudah melamun. Awalnya cuma melamun. Satu miliar hilang. Besoknya apa? Lebih parah lagi, tertawa sendiri. Besoknya lagi, lebih parah lagi. Akhirnya dia stres, putus asa. Bahkan gila. Kenapa? Karena tidak beriman kepada takdir. Berbeda dengan orang yang beriman kepada takdir. Demikian hidupnya. Tenang, tenteram. Nah, ini buah dari beriman kepada takdir. Sehingga seorang sangat-sangat penting untuk senantiasa iman kepada takdir itu senantiasa ada di hadapannya dalam menjalani kehidupan ini, sehingga dia tidak mudah putus asa ya dalam menghadapi cobaan-cobaan, dalam menghadapi rintangan-rintangan, karena semua yang telah terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya di masa-masa terjadi fitnah, dia harus senantiasa ingat apa yang terjadi ini dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ya karena tidak kuat dan lemah, kenapa ya baru fitnah ini selesai, belum selesai fitnah ini sudah datang, kok fitnah terus ya, sudahlah saya gak mau ngaji, fitnah terus. Iya, saya lebih baik menyendiri saja, sendiri, gak berbaur dengan orang saleh, bahkan dia tidak sholat jamaah bersama kaum muslim, menyendiri. Karena dengan asan menghindari fitnah, justru dia apa, terjatuh kepada fitnah yang lain. Iya, lemah dia. Ada ya model orang seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan satakunu fitanun. Naam. Akan terjadi fitan. Fitan itu jamak atau mufrad? Mana yang belajar bahasa Arab? Fitan, mufrad apa jamak? Hah? Jamak. Jamak itu berarti jumlahnya banyak, ya kan? Bukan akan terjadi satu fitnah, tapi akan terjadi berbagai fitnah. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh fitanan, karena akan terjadi fitan, banyak fitnah. Fitnah itu akan terus bergulir, akan terus ada dan terjadi, itu sudah sunnatullah. Maka jangan sampai kita mengatakan, aduh fitnah terus, kapan selesainya? Demikian hidup seorang yang saleh, semakin saleh dia semakin berat ujiannya, akan disaring dengan fitnah-fitnah itu. Mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang teguh, mana yang goyah. Itu diantara ya hikmah dibalik adanya fitnah. Maka kewajiban kita agar kita bisa selamat dari berbagai fitnah, diantaranya adalah al-luju ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Terus berdoa, taqarrub, memperbanyak amal saleh, sibukkan dengan berzikir, tilawatul Quran, istighfar, ya, talabul ilmi. Demikian perbanyak, perkuat ibadah kita. Jangan semakin banyak fitnah semakin kendor ibadah kita. Semakin kita sering lalai dari Allah, semakin sering lalai kita mengingat Allah, justru semakin rawan kondisi seorang hamba jika di masa fitnah dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian yang dinasihatkan oleh para ulama di masa fitnah. Kemudian juga dalam hadis ini bisa kita ambil faedah, ya, pentingnya at-tauhid. Pentingnya tauhid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, memintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ini penanaman tauhid. Meminta, berdoa dan isti'anah itu adalah ibadah. Sehingga ibadah tidak ditujukan kecuali kepada Allah. Jika engkau meminta sesuatu, membutuhkan sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika engkau beristianah, maka beristianahlah kepada Allah. Meminta tolong, ya, selamat dari fitnah, selamat dari berbagai musibah, selamat dari berbagai cobaan, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Demikian ya beberapa kandungan hadis yang disebutkan oleh Syekh Mukbil dalam hadis ini. Azan. Kita baca sedikit ya nanti atau azan dulu kita lanjutkan sebentar atau sudah selesai sampai sini saja? Hah? Azan dulu ya, nanti kita lanjutkan sebentar. Silakan azan dulu, kita lanjutkan mungkin 5 menit atau 10 menit. Ishmael Allah, Allah, Allah. Berkata Syekh Muqbil rahimahullah, bab berikutnya fitnatus syaitan, fitnah syaitan. Beliau membawakan yang pertama hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah, inni uhadditsu nafsi bi syai'. Wahai Rasulullah, aku menemukan satu pikiran, lintasan untuk melakukan sesuatu. Demikian, inni uhadditsu nafsi bi syai'. Hanya terlintas dalam diriku sesuatu. La an akhra minas sama ahabbu ilayya min an atakallam bihi. Sungguh, aku jatuh dari langit lebih aku sukai dibanding aku mengucapkan lintasan tadi. Berarti lintasan baik atau buruk? Buruk, sangat buruk. Sampai dia mengatakan, kalau saya ucapkan lintasan ini, lintasan pikiran tersebut, sungguh aku lebih baik jatuh dari langit. Menunjukkan betapa buruk apa yang terlintas tersebut. Iya. Qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya syaitan kepada waswas. Kepada waswas. Maknanya apa? Maknanya Nabi memuji Allah ketika melihat pada sahabat tadi bahwa syaitan tidak mampu menggelincirkan orang tersebut, namun hanya bisa ya memberikan was-was saja. Itu maksudnya. Jadi syaitan ingin menggelincirkan orang tadi dengan melakukan perbuatan tersebut, tapi ternyata apa? Ditolak. Ditolak bisikan tersebut, sehingga hanya bentuknya was-was saja, bisikan saja. Sehingga Nabi memuji ya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menolak jerat atau tipu daya syaitan untuk menggelincirkan manusia kepada was-was saja. Iya. Hadis ini dicantumkan oleh Imam oleh Syekh Muqbil dalam bab fitnatus syaitan. Sudah berlalu penjelasannya bahwa manusia memiliki musuh. Di antara musuh yang harus dia lawan adalah syaitan. Setelah nafsunya. Setelah nafsunya. Iya. Dan syaitan menggencarkan fitnahnya, godaannya kepada manusia dari dua pintu. Dari pintu apa? Syahwat. Dan pintu apa? Syubhat. Bagaimana caranya syaitan melancarkan ya godaannya? Di antaranya tadi, dengan menghembuskan bisikan-bisikan kepada telinga hamba, kepada pikiran hamba untuk melakukan perbuatan buruk. Iya. Ditambah lagi nafsu. Iya. Nafsu yang senantiasa menginginkan kepada keburukan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. dan kami telah menciptakan manusia, dan kami tahu apa yang dibisikkan, bisikan oleh nafsunya, was-was nafsiyah, ditambah syaitan. Iya, ditambah syaitan. Nah, ini diantara bentuk fitnah syaitan menggelincirkan Bani Adam. Iya, syaitan akan terus memasukkan bisikan-bisikan kepada hamba agar hamba itu terjatuh kepada keburukan, baik bentuknya melakukan perbuatan yang haram, mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Ketika seorang hamba ini nafsunya cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, syaitan akan memasukkan bisikan-bisikan agar ia melakukannya. Menghiasi maksiat itu menjadi menarik, indah. Didorong-dorong orang tersebut untuk melakukannya. Jika seorang hamba ini hendak melakukan kebaikan, maka syaitan berupaya agar orang tersebut meninggalkan perbuatan yang baik tersebut, dibikin berat, dibikin malas, dibikin kebaikan itu seakan-akan keburukan, berdampak buruk jika dilakukan, akan begini, akan begitu, sehingga orang itu meninggalkan. Demikianlah syaitan. Dan syaitan akan tetap melancarkan fitnahnya kepada manusia sampai manusia itu meninggal. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan bacakan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Ghasatul Lahfan. Al-Ghasatul Lahfan, bagaimana syaitan memfitnah atau menyesatkan Bani Adam. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam kali ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus menjadi lebih baik dan bisa menambah hasanah ilmu kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.